Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka suatu amalan yang sangat besar, suatu ibadah yang sangat agung, yaitu bertalabul ilm, menuntut ilmu din, yang kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan ilmu bagi kita, memberikan pemahaman kepada kita, dan memberikan kita taufik untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan kita ataupun pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hibban Abu Hatim Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Baik, kita telah menyelesaikan bab yang pertama, yaitu Al-Hathu ala Luzumil Aql, anjuran untuk senantiasa memperhatikan akal. Naam, maka kita masuk pada bab yang kedua yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum itu ada sedikit maklumat, ya, hal yang perlu diketahui bahwa kitab ini terjadi perbedaan, ya, ada perbedaan dari sisi judulnya, ya, karena mendapati di sebagian toba'ah, di sebagian cetakan dengan muhakkik yang berbeda, dengan peneliti yang berbeda, menyebutkan bahwa judul kitab ini, ya, sebagian teks aslinya, sebagian manuskrip, ya, karena ini kitab sangat lama, ya, kitab-kitab salaf adalah kitab-kitab tua. Nah, yang sampai kepada kita dengan riwayat-riwayat menyebutkan bahwa judul kitab ini adalah Riyadhatul Uqala wa ma yahtaju al-muluk wan nubala wa ma yahtaju ilaihi al-muluk wan nubala. Jadi judulnya Riyadhatul Uqala. Nah, kalau diterjemahkan berarti maknanya melatih akal, latihan akal, riyadhah, olahraga, ya, latihan akal dan apa yang dibutuhkan oleh para pemimpin dan an-nubala. Baik. Terlalu tinggi tempat duduk. Nah, tapi tidak masalah dengan perbedaan judul yang ada, ya, tidak mengurangi substansi ataupun inti dari pembahasan kitab ini. Baik, kita masuk pada bab yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, Zikru islahis sarair biluzumi taqwallah. Bab yang kedua ini pembahasan tentang pentingnya memperbaiki as-sarair. Ya, as-sarair jamak dari sir, yaitu ma fi batinil insan, apa yang ada di dalam batin seseorang. Ya, biluzumi taqwallahi azza wajal, dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pembahasan Ya, pentingnya memperbaiki batin dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, pembahasan di bab yang kedua ini pembahasan yang cukup penting ya untuk kita bahas, untuk kita pelajari dan untuk kita fahami ya, terkait dengan bagaimana seorang hamba ya memperbaiki keadaan batinnya. Nah, baik, beliau bawakan di dalam muqaddimah bab ini ya dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan dengan sanadnya ya, boleh bawakan dengan sanadnya sampai kepada Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu. Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, an Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kariha Allahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalaut. Ma kariha Allahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta. Apa yang Allah Subhanahu wa taala benci ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala benci darimu dari suatu perkara, fala taf'alhu idza khalauta, maka jangan engkau melakukannya apabila engkau sendirian. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala benci darimu terhadap sesuatu, maka jangan engkau melakukannya ketika engkau sedang bersendirian. Naam. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam sahih beliau ya, dengan sanad yang sama dengan kitab ini. Naam. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Shahihah nomor hadis 1505 ya, beliau hasankan. Naam. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini ya. Mendhaifkan hadis ini seperti Syekh Syu'aib Al-Arnaut rahimahullah yang beliau menukil dari Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Naam. Ala kulli hal, di sini ya maknanya sahih ya, tidak ada masalah ya, apalagi Syekh Albani menghasankan ya, sehingga bisa untuk kita jadikan pegangan hadis ini. Naam. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz ma karihta an yarahun nas fala taf'alhu idza khalauta. Apa yang engkau benci untuk dilihat oleh manusia, apa yang engkau tidak suka untuk dilihat oleh manusia, maka jangan engkau lakukan ketika engkau sendirian. Nah ini ya, maka di sini memberikan ya peringatan bagi kita bahwa hendaknya seorang hamba ya memperbaiki apa yang ada di dalam dirinya, kondisi hatinya. Nah, terkadang ya seseorang menampakkan hal-hal yang baik di hadapan umum ya, di hadapan manusia ya, tapi ketika sendirian dia tidak malu untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Nah ini ya. Naam. Maksiatu sir atau dzunubu sir, dosa yang tersembunyi, dosa ketika sendirian. Naam. Waliyadzubillah. Ya, hendaknya kita menjauhi perkara seperti ini. Naam. Ya. Alam ya'lam bi annallaha yara. Naam, tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya? Ada orang yang melihat atau tidak ada orang melihat, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Ya, mengetahui perbuatan kita. Ya'lamu sirrakum ya wa jahrakum. Naam. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada ya, apa yang tersembunyi dari kalian dan apa yang tampak dari kalian. Nah, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil lail wa saribu bin nahar. Sama saja bagi kalian ya. Sama saja bagi kalian orang yang asarral qaum, asarral qaul, orang yang menyembunyikan ucapan. Orang yang menyembunyikan ucapan wa man jahara bihi, dan orang yang menampakkan ucapannya. Ya. Wa man huwa mustakhfim bil lail, dan orang yang bersembunyi di malam hari. Wa man huwa saribum bin nahar, wa saribun bin nahar, dan orang yang berjalan di siang hari. Sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ya ucapan yang diucapkan, yang dilafadzkan, kecuali di sisinya ada malaikat raqib atid, malaikat yang mencatat ya ucapan-ucapan kita. Jadi tidak ada sedikitpun yang tersembunyi. Nah, yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah wa huwa ma'akum idh yubayituna ma la yardha minal qaul. Nah, yastaghfuna minan nas, mereka bersembunyi dari pandangan manusia. Wa la yastaghfuna minallah, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum, dan dia senantiasa bersama kalian ya. Wa huwa ma'akum idh yubayitun, wa huwa ma'ahum idh yubayitun ma la yardha minal qaul. Dan Allah senantiasa bersama kalian ketika kalian bermalam hari mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa menghadirkan perkara ini di dalam diri kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, Sami'un Basir. Nah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, maka akan beliau bahas di sini tentang pentingnya islahus sarair, memperbaiki ya keadaan tersembunyi, keadaan batin. Nah, Allahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Ma karihallahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta. Apa yang Allah Subhanahu wa taala benci sesuatu darimu, maka jangan engkau melakukannya ketika engkau sendirian. Nah ini. Ya. Nah. Qala Abu Hatim rahimahullah, kata beliau, Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, al-wajibu 'alal 'aqil ya, al-wajibu 'alal 'aqil hazim an ya'lama anna lil 'aqli syu'aban minal ma'murat wal masjurat. Wajib bagi orang yang berakal untuk dia mengetahui bahwasannya akal itu memiliki cabang. Anna lil 'aqli syu'aban, bahwasannya akal itu memiliki cabang. Minal ma'murat, dari perkara-perkara yang diperintah. Ini cabang dari akal. Cabangnya apa? Al-ma'murat, perkara-perkara yang diperintah. Wal-masjurat, dan perkara-perkara yang dilarang. Ini cabang dari al-akal. Labudda lahu min ma'rifatiha wa isti'maliha fi awqatiha. yang harus baginya untuk mengetahuinya dan mengamalkannya pada waktu-waktunya. Ya, yang harus baginya untuk mengetahuinya dan mengamalkannya pada waktu-waktunya. Limubayanatil awam wa aubashin nasi biha, untuk ya membedakan diri dengan orang-orang awam. Naam, dan manusia-manusia rendah. Naam, supaya berbeda. Nah, kita yang belajar agama, thalibul ilm, hendaknya tidak sama dengan orang awam. Ya. Naam, cara hidupnya ya sama, maksudnya kita bukan merasa diri kita eksklusif, bukan. Tapi beda caranya. Ya. Ciri khasnya juga beda, cara berpakaian juga beda. Nah, ciri berpakaian secara zahir seorang thalibul ilm hendaknya berbeda dengan orang-orang awam. Ya. Kalau orang awam mungkin di luar ya biasa tidak pakai tutup kepala, ya, menampakkan gaya rambutnya. Maka kita berbeda para thalibul ilm. Pakai kaos keluar misalnya biasa, bahkan pakai celana jeans mungkin, celana bantolun yang membentuk lekukan pahanya, lekukan tubuhnya. Seorang thalibul ilm tidak seperti itu. Ya, harus berbeda dari sisi penampilan ya. Dari sisi penampilan ini hendaknya penuntut ilmu itu beda. Jadi bukan di pondok aja kita seperti ini, pakai jubah. Ya, pakai pakaian-pakaian ya nyunah. Bukan di pondok saja. Di luar hendaknya juga ditampakkan. Nah, ya. Dan itu merupakan bentuk keistimewaan. Ya, keistimewaan. Terkadang sebagian merasa gengsi kalau di luar pakai jubah, gengsi. Malu. Padahal di tempat kita juga biasa orang pakai jubah, ya kan? Biasa, tidak ada masalah. Orang juga tidak mengejek, mengolok-olok, sudah biasa. Jubah sepertinya di daerah kita sudah menjadi kostum yang biasalah. Tidak seperti dulu ya. Kalau dulu ya memang ya dianggap aneh, tapi sekarang sudah biasa. Bahkan ya akhwat pakai cadar juga sudah biasa. Ya, walhamdulillah di zaman kita sekarang ini tidak seperti tahun-tahun 90-an. Tahun-tahun 90-an mungkin jangankan cadar, jilbab saja mungkin jarang yang pakai wanita. Ya, jilbab itu jarang yang pakai. Tahun-tahun 90-an ke bawah. Ya. Nah, jarang wanita pakai jilbab. Ya, sekarang walhamdulillah wanita-wanita sudah pakai jilbab biasa. Ya. Nah, walaupun mungkin jilbabnya banyak yang gaul. Nah, cadar juga alhamdulillah sudah biasa di Indonesia. Jadi tidak ada asing. Nah, main ya. Tanbi, hendaknya membedakan diri dari orang awam dari sisi apa? Penampakan luar. Terlebih lagi apa? Penampakan dalamnya. Kondisi hatinya juga harusnya berbeda. Nah, cara berbicara, gaya hidupnya. Nah, harusnya berbeda. Baik, kata beliau rahimahullah, wa inni dzakirun fi hadzal kitab inillahu qada dzalika wa syaa'ah, dan aku menyebutkan di dalam kitab ini inillahu qada dzalika wa syaa'ah, di sebagian cetakan in qadallahu dzalika wa syaa'ah, sama saja ya, apabila Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang demikian dan menghendakinya, aku akan menyebutkan khamsina syu'bah, 50 cabang, ya. Khamsina syu'bah min syu'abil aql. 50 cabang dari cabang-cabang akal, minal ma'murat wal masjurat, berupa perintah-perintah dan perkara-perkara yang dilarang. Nah, liyakunal kitabu mustamilan ala khamsina baban. Supaya kitab ini tercakup padanya 50 bab. Ya. Supaya kitab ini tercakup di dalamnya 50 bab. Nah, untuk diketahui bahwa kitab ini asalnya tidak ada bab-babnya ya, tidak ada bab. Nah, hanya ini ijtihad para muhakkik, orang-orang yang meneliti kitab ini, ya, membuat kitab ini dengan bab-bab seperti itu, sesuai dengan apa yang beliau sebutkan. Bina'an kulli babin minha ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibangun ya pada masing-masing bab diantaranya itu di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau menyebutkan bab dari cabang-cabang akal yang beliau sebutkan di sini itu sesuai dengan sunnah, bukan dari pemikiran beliau. Ya. Bukan dari semata-mata pemikiran lah. Nah, tapi dari Alkitab dan Sunnah, istimbat beliau dari Al-Quran wa Sunnah. Taib. Summa natakallamu fi aqibi kulli sunnatin minha bihasbi ma yamunnullahu bihi minat taufiqi lidzalika insyaallah. Kemudian kita akan membicarakan di akhir ya, setiap sunnah. Jadi di akhir setiap dalil yang beliau akan sebutkan nanti, beliau tutup dengan komentar tentang alik. Ya. Minha diantaranya bihasbi ma yamunullahu bihi, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan dengannya. Mina taufiqi lidzalik, ya, dari taufik untuk yang demikian. Ini yani, beliau mengharapkan ya Allah memberikan taufik untuk bisa membahas dalil-dalil yang akan beliau bawakan, akan dibahas, akan diulas oleh beliau rahimahullah. Baik. Fa awwalu syu'abil aql, maka cabang akal yang pertama nih ya, yang pertama. Fa awwalu syu'abil aql, maka cabang akal yang pertama adalah luzumut taqwa wa islahus sarirah. Yaitu senantiasa menetapi takwallah dan memperbaiki sariroh. Ini awal cabang akal apa? Memperbaiki luzumu takwallah, senantiasa bertakwa kepada Allah dan memperbaiki keadaan hati. Nah, li'anna man salaha juwaniyuhu aslahallahu barraniyah wa man fasada juwaniyuhu afsadallahu barraniyah. Nah, karena barang siapa yang baik juwaniyahnya, juwaniyah ini batin ya, juwaniyah ini batin, batin seorang jauh. Karena barang siapa yang baik keadaan batinnya, juwaniyahnya, aslahallahu barraniyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki barraniyah. Zahirnya, lahiriahnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man fasada dalam cetakan lain wa man afsada ya. Wa man fasada juwaniyuhu, dan barang siapa yang rusak juwaniyahnya, batinnya rusak, afsadallahu barraniyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan merusak lahiriahnya. Nah ini ya. Jadi apa? Pengendalinya adalah hati. Ya. Madarnya adalah hati, pusat dari segala pusat baik atau buruknya amalan seorang hamba adalah al-qalb. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Nah, sesungguhnya ya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, ada segumpal daging. Idza salahat, kalau segumpal daging tersebut baik, salahal jasadu kullu, baik pula seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu, apabila rusak segumpal daging tersebut, maka seluruhnya pun akan rusak. Ala wahya al-qalb, ketahuilah itu adalah hati. Maka penting sekali untuk kita memperbaiki kondisi hati kita, menjaga hati kita. Ya. Nah, istilah jagalah hati yang masyhur, ya ini benar, ya tidak salah. Kita menjaga hati kita, menjaga kalbu kita dari perkara-perkara yang bisa mengotorinya, dari perkara-perkara yang bisa menodainya berupa ma'asi wa dzunub, dari perkara-perkara dosa dan maksiat. Ini yang mengotori hati. Ya. Seorang hamba mungkin sangat perhatian, banyak dari kita yang sangat perhatian dengan apa? Dengan kebersihan anggota badan. Naam, itu bagus, ya. Kebersihan sebagian dari iman kata mereka. Walaupun ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, bahkan tidak ada asalnya, ya. Naam, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Yang benar at-tahuru syatrul iman. Naam. Kesucian itu sebagian dari iman, bagian daripada iman. Nah, toharah itu ada dua, toharatul qalbi wa toharatul badan. Nah, kesucian hati dan kesucian badan. Nah, yang paling penting untuk kita perhatikan adalah toharatul qalbi, kesucian hati. Itu yang paling kita perhatikan. Itu yang paling kita jaga. Itu yang paling kita berusaha untuk membersihkannya apabila ada noda-noda. Ya. Kita mungkin kalau pakaian kita kotor, apalagi baju putih. Ya, kotor setitik aja mungkin berusaha untuk kita hilangkan, ya kan? Enggak mau baju kita ternoda. Dicuci, digosok, dikasih pemutih supaya terlihat cemerlang, bersih. Enggak ada noda, kinclong. Nah, ini. Ya. Ini manusia pada umumnya seperti itu. Sangat perhatian dengan kondisi zahir. Ya, penampakan luarnya diperhatikan dengan sedetail-detailnya. Tapi kondisi dalamnya tidak diperhatikan. Ya. Nah, tidak diperhatikan. Melihat perkara-perkara yang diharamkan, ya biasa saja mungkin, ya kan. Tidak ada rasa bersalah, ya biasa. Ya, mengucapkan kata-kata tidak pantas biasa, melakukan dosa-dosa ya biasa, mengganggu orang misalnya, menggibahi orang ya, mengambil hak orang lain ya biasa. Dia tidak perhatian kalau itu bisa mengotori hatinya. Waliyadzubillah, innal abda idza aznaba kanat nuktatun sauda fi qalbi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan suatu dosa, maka ada titik hitam, dikasih titik noda di hatinya. Ya. Naam. Wa in taba, ya, wa in taba wastaghfara wan nazaa. Naam. Saqula minha qalbuh. Kalau dia beristighfar, kalau dia taubat, istighfar dan menjauhi dosanya, menghilangkan dosanya, ya, nodanya akan suci kembali, akan bersih. Itu pembersihnya, ya. Pembersih, pemutih hatinya yaitu apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Enggak ada dijual itu. Ya. Nah, istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dosa-dosanya. Akan putih kembali hatinya. Wa in zadat hatta ta'lua qalbah. Ya. Apabila bertambah dosanya, bertambah lagi titik hitamnya sampai apa? Sampai menutupi, sampai menguasai semua hatinya, hitam jadinya. Ya, hatinya menjadi hitam waliyadzubillah. Naam. Padalika ron, itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ron dalam surat Al-Mutaffifin. Kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, ya. itu adalah ron, noda dalam hati mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Nah ini ya, memperbaiki kondisi hati penting ya. Nah, dengan memperbanyak ibadah ya, menjaga diri dari maksiat, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, ini intinya ya. Luzumu taqwa, senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, apa itu takwa? Takwa itu dari kata wiqayah, artinya tameng ya. Takwa itu asal kalimatnya adalah al-wiqayah, yakni tameng. Naam. Nah ini. Para ulama menyebutkan makna takwa adalah antaja'ala ya, antaja'ala bainaka wa baina adzabilah wiqayah. Takwa itu adalah engkau menjadikan antara dirimu dan antara azab Allah wiqayah. Ya, ini makna takwa. Engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah itu benteng. Jadikan benteng antara seorang hamba dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Hai ini. Baik. Dan definisi takwa yang terbaik, ini perlu antum catat ya. Definisi takwa yang terbaik ya, yang sering disebutkan oleh para ulama adalah definisi yang disebutkan Al-Imam Talak bin Habib. Imam Talak bin Habib rahimahullah, seorang tabi'in ya, yang hidup di masa fitnah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ya. Nah, ketika beliau ditanya ya, bagaimana cara kita menghadapi fitnah Al-Hajjaj ini yang demikian dahsyat, kezaliman Hajjaj bin Yusuf ya, beliau membunuh para ulama ya, bahkan membunuhi para sahabat. Di antara ulama yang dibunuh adalah Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah, membunuh sebagian para sahabat ya, mengakhirkan waktu sholat. Jadi fitnah yang sangat besar. Nah, orang-orang bertanya, minta bimbingan kepada Talak bin Habib, bagaimana cara kita menyikapi takwa? Ittaqu habit takwa ya, lindungilah kalian, diri kalian dengan takwa ya. Ittaqu habit takwa, lindungi diri kalian dengan takwa. Ma huwa takwa, apa itu takwa? Maka disebutkan beliau at-taqwa ya, takwa adalah anta'mala bi ta'atillah, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah ya, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah, tarju sawaballah, dalam rangka engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya Allah, yakni di atas ilmu ya, di atas ilmu. Di atas ilmu, takhafu iqaballah. Dalam rangka engkau takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi apa? Kuncinya takwa. Nah. Takwa. Cara memperbaiki sarair, cara memperbaiki batin apa? Dengan takwa. Rasul sallallahu alaihi menjelaskan bahwa takwa hahuna. At-taqwa hahuna, beliau syaratkan di dada beliau. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini letaknya. Di mana? Di hati. Ya. Nah, taqwal qulub, ketakwaan di dalam hati. Nah, jadi ini intinya. Ya. Nah, perbaikan hati. Baik. Kemudian beliau di sini membawakan satu bait syair. Ya. Laqad ahsana alladhi yaqul, dan sungguh bagus sekali orang yang mengatakan syair di bawah ini. Ya. Syairnya, idza ma khalauta dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wala annama yakhfa 'alayhi yadhibu. Alam tara annal yawma asra'u dhahibin wa anna ghadan linnadhirina qaribu. Makna dari syair ini, ya, idza ma khalauta dahra yawman, apabila engkau bersendiri, ya, pada suatu hari, ya, apabila engkau bersendiri di satu hari, fala taqul, maka jangan kau katakan khalautu, jangan kau mengucapkan aku sedang sendiri, jangan, ya, fala taqul khalaut, jangan kau katakan aku sendirian, walakin kul alayya raqib, akan tetapi katakanlah alayya raqib, ada yang mengawasiku, raqib, pengawas, ada pengawasku, ya, apabila engkau sendirian di suatu saat, ya, dari masa-masa yang ada, fala taqul khalaut, jangan kau katakan saya sedang sendirian, ya, akan tapi katakanlah ada yang mengawasiku, wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan, jangan kau mengira, ya, jangan sekali-kali engkau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai walaupun sesaat. Ya. Jangan kau mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai, lengah, la. Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak, ya, tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala ngantuk wala tidur. Allah tidak lalai. Wala annama yakhfa 'alaihi yadhibu. Nah, dan jangan kau mengira bahwa apa yang tersembunyi padanya itu akan tidak tampak bagi Allah. Jadi apa yang tersembunyi bagimu, jangan kau kira itu tidak tampak bagi Allah. Nah. Alam tara annal yauma asra'u dhahibin? Tidak akan kau melihat bahwa hari-hari itu sangat cepat sekali perginya. Ya. Hari-hari itu sangat cepat berlalu, sangat cepat pergi. Wa anna ghadan linnadhirina qaribu, dan bahwasanya esok, hari esok bagi orang yang menunggu itu sangat dekat. Ya. Nah. Jadi hari-hari itu sangat cepat sekali berlalu, ya. Nah, sangat cepat berlalu. Jadi jangan sia-siakan hari-hari yang kita jalani dengan perkara-perkara yang sia-sia, apalagi perkara yang maksiat. Waliyadzubillah, ya, tidak terasa tahun sudah berganti, ya kan? Tidak terasa kita sudah di masa-masa pandemi sudah setahun, ya. Nah, udah COVID-20 mungkin, ya, bukan COVID, udah ini lagi, sudah serinya udah beda, COVID-20, ya. Nah, mungkin ada COVID-20 Pro atau misalnya, sudah setahun, nggak terasa, kan? Nggak terasa. Tahun kita masa-masa seperti ini, ya. Baik. Maka lakukanlah perkara-perkara yang bermanfaat, yang itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Taala. Jadi sia-siakan. Hari-hari kita penuhi dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, nasallallahu taufik wassadat, ya, fil qauli wal amal, innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hifdzakumullah.